بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-24 dari Dorofika kita di hari yang ke-7, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita telah membaca pembahasan tentang syufah. Kemudian setelah pembahasan syufah ini, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan babul waqfi, bab wakaf. Itu bab tentang wakaf, penjelasan hukum-hukum yang terkait dengan wakaf. Wakaf secara bahasa adalah al-habs. Wakaf secara bahasa adalah al-habs. Ya, menahan. Mendiamkan. Dan makna secara bahasa ini, ya, mempengaruhi pengaruh dalam definisi. Sebab yang dimaksudkan dengan wakaf adalah seseorang menahan asal hartanya dan mengalirkan manfaatnya. Inilah yang didefinisikan di sini oleh Syekh rahimahullah. Beliau katakan bahwa wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilul manafi'. Ya. Ini definisi wakaf dari pembahasan pertama yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Jadi al-waqaf, wakaf adalah tahbisul asl wa tasbilul manafi', menahan asalnya, asal harta ditahan. Wa tasbilul manafi', dan manfaatnya dialirkan, disalurkan. Ya, asal harta tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diberikan, tidak boleh dihibahkan. Nah, adapun manfaatnya, manfaatnya disalurkan, diberikan sesuai dengan ketentuan dari si wakaf yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat kita. Inilah yang akan dibahas di dalam pembahasan wakaf ini. Baik, maka ini definisi yang pertama tentang, atau pembahasan yang pertama tentang definisi wakaf. Pembahasan yang pertama tentang definisi al-waqaf. Iya. Wakaf jenis dari sedekah. Jenis dari sedekah. Dia jenis dari tabarruk. Namun wakaf mempunyai makna lebih khusus daripada sedekah dan tabarruk. Ya. Wakaf ada kemiripan dengan hibah. Di mana semuanya adalah kepemilikan atau memberikan kepemilikan di masa hidup tanpa ada imbalan. Hanya saja ada perbedaan antara wakaf dan hibah, di mana wakaf pemilikannya itu adalah milik Allah. Asal hartanya ditahan, manfaatnya mengalir. Kalau hibah, ini diberikan kepemilikan mutlak kepada siapa yang dihibahkan kepadanya. Ya. Jelas ya? Nah, juga wakaf ada persamaan dengan wasiat dari sisi wakaf dan wasiat, dua-duanya tabarru. Dua-duanya adalah amalan kedermawanan. Sifatnya memberi. Dan tetapi berbeda antara wakaf dan wasiat, di mana wasiat ini setelah kematian. Ya. Setelah kematian. Adapun wakaf di masa hidup. Perbedaan yang kedua, wasiat kadang dengan benda dan kadang dengan manfaat. Kadang dengan benda dan kadang dengan manfaat. Adapun wakaf, maka dia dengan manfaat saja. Sebab bendanya ditahan. Asalnya ditahan. Manfaatnya yang dialirkan. Baik, ini perbedaan-perbedaan beberapa istilah yang telah berlalu bersama kita dan sebagainya akan kita bahas. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah tentang keutamaan dan ketentuan wakaf. Ya. Kata beliau, wa huwa min afdali al-qurabi wa anfa'iha. Nah. إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم دواك فيني adalah kurba yang paling afdal, taqarrub ibadah yang paling afdal dan paling bermanfaat. Ya. Dia diragukannya bahwa untuk wakaf adalah ibadah taqarrub yang sangat afdal dan dia sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena manfaatnya mengalir terus, bermanfaat untuk manusia. Tapi disyaratkan pada wakaf ini syarat-syarat ketentuan ini yang disyaratkan di sini oleh Syekh. Idza kana ala jihati birrin. Kalau diarahkan kepada wakaf itu ditujukan kepada arah kebaikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, wasalima minadzulmi. Dan dia selamat dari kezaliman. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Ya. Dia tidak mewakafkan sesuatu yang membahayakan ahli warisnya. Membahayakan orang lain. Membahayakan orang-orang yang dia berhutang kepadanya dan selainnya. Jadi harus selamat dari kezaliman. Ya, ini akan kita lebih rinci nanti di pembahasan ketentuan wakaf dalam hadis yang akan datang. Sini Syekh sebutkan ya, hadis yang menjelaskan keutamanya. Di hadis berdasarkan hadis, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min salat." Apabila seorang hamba meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali satu. Kecuali tiga. Terputus amalannya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sadaqah jariyah. Sadaqah yang bermanfaat. Apa yang jari yang terus mengalir pahalanya. Inilah pembahasan wakaf di sini. Sadaqah jariyah. Atau ilmin yang tafa'u bih. Atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Yang kedua, awaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakan untuknya. Rawahu Muslim. Hadits ini riwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abi Hurairah. Baik, hadits ini menjelaskan keutamaan wakaf. Dan wakaf ini, ya, bagi siapa yang mewakafkannya, dia adalah amalan yang mengalir. Terus dia dapatkan kebaikannya walaupun dia sudah meninggal. Ya, sepanjang apa yang diwakafkan berjalan dan bermanfaat bagi manusia, maka dia akan terus merasakan pahalanya, mendapatkan pahalanya. Iya. Baik. Kemudian di sini Syekh rahimahullah menjelaskan, membawakan hadits Ibnu Umar. Yang hadits Ibnu Umar ini termasuk dasar utama yang menjelaskan tentang hukum-hukum wakaf. Kata beliau, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, asaba Umaru arban bi Khaybar. Umar radhiyallahu anhu mendapatkan tanah atau mendapatkan tanah di Khaybar. Iya. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Maka Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan kepadanya tentang tanah ini. Ya, perhatikannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an juga datang kepada Nabi meminta pertimbangan Nabi dalam hal yang seperti ini. Ya. Hal yang sifatnya qurbah. Ini menunjukkan dari kebiasaan para sahabat dan para salaf rahimahumullahu taala, mereka meminta pertimbangan, meminta kejelasan dalam hal-hal yang menyangkut ibadah, ketaatan dan kebaikan yang mereka ingin lakukan. Iya. Faqala, maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Sungguhnya saya mendapatkan tanah di Khaybar. Lam usib malan qat huwa anfasu indi minhu. Saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah itu. Ya. Sini menunjukkan bahwa harta itu kadang melekat sesuatu pada hati-hati orang yang salih dan itu tidak berbahaya. Sebab Umar di sini berkata dia adalah tanah yang sangat bernilai di sisiku. Jelas ya? Sangat bernilai di sisiku. Nah, dan di sini bolehnya seseorang mengungkap apa yang ada di dalam dirinya dari kecintaan pada sesuatu kalau memang itu diperlukan. Iya. Dan di sini Umar ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau ingin menginfakkan, beliau ingin mensedekahkannya. Bukan artinya beliau riya di dalam hal ini. Ya. Karena itu tidak setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang terkait dengan pemberian yang dikeluarkan atau wakaf yang diwakafkan, dia berbicara dengan sebuah pembicaraan yang terlihat kecintaannya kepada barang itu atau bagaimana upaya dia di dalam mengeluarkannya, itu tidak menunjukkan ketidakikhlasannya. Tidak menunjukkan ketidakikhlasan. Ya, sebab hal yang seperti ini belum tentu mengandung kemungkinan. Dan Umar di sini hanya mengungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah harta yang sangat berharga, bernilai di sisi Umar. Dia ingin sedekahkan, maka harus tepat tempatnya untuk disedekahkan. Begitu maksudnya Umar menceritakan kenapa harta ini sangat bernilai. Agar supaya diarahkan kepada sedekah yang paling afdal atau cara mensedekahkannya dengan paling afdal. Maka Nabi SAW mengarahkan, kata beliau, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kata Nabi, kalau engkau ingin, maka engkau tahan asalnya dan kamu bersedekah dengannya. Ya. Ini menjelaskan bahwa hukum wakaf adalah sunnah, bukan wajib. Sebab Nabi hanya memberikan pilihan. In syi'ta, kalau engkau ingin, habbasta aslaha, kamu tahan asalnya. Asal dari tanah itu kamu tahan. Ya. Dibuat tertahan. Apa artinya dibuat tertahan? Akan diterangkan nanti, yaitu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihibahkan. Ya. Jelas ya? Wa tasaddaqta biha, dan kamu bersedekah dengannya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara dasar utama pensyariatan wakaf dan ketentuannya. Qala, maka Ibnu Umar berkata, fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun bersedekah dengannya. Ghaira annahu la yuba'u asluha. Ya. Umar bersedekah dengannya. Ini menunjukkan bahwa wakaf itu dihitung dengan sedekah. Ada kemiripan dengan apa? Sedekah. Maka di antara fikih umum yang harus diketahui dalam pembahasan wakaf, siapa yang sudah mewakafkan tanahnya, berarti wakaf tersebut sudah keluar dari kepemilikannya. Bukan lagi miliknya. Ya, jelas ya? Bukan lagi miliknya. Sebagaimana sedekah, ketika sudah dia keluarkan, maka itu bukan lagi miliknya. Sudah diserahkan. Tergantung ke arah mana diserahkan. Ya, kalau di sini dia wakafkan, maka dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dari manusia yang memilikinya. Jelas ya? Tidak dari manusia yang memilikinya. Yang ada akan diterangkan nanti tentang pengelolaan wakaf. Itu akan diterangkan tentang orang yang mengelola wakaf, nadhir al-waqaf. Baik. Jadi diperhatikan ini bahasa Umar bersedekah dengannya. Ya. Ini kaidah dasar di dalam orang yang mewakafkan. Agar supaya hatinya itu ya, sudah melepaskan wakaf tersebut. Tidak terikat dengannya. Ya, tidak merasa dia masih memilikinya. Ya. Dan ini termasuk masalah yang kadang dialami di dalam pembahasan wakaf, di mana terjadi permasalahan antara si pewakaf dan si pengelola wakaf. Kenapa? Dasarnya karena si pewakaf itu masih merasa memiliki, dan ini keliru. Ya. Dan ini adalah hal yang keliru. Harusnya si pewakaf begitu mewakafkan tanahnya, atau dia mewakafkan sesuatu yang ingin dia wakafkan, dia memberikan ketentuan dan syarat-syarat. Sebagaimana Umar memberikan ketentuan dan syarat-syarat. Ya. Kemudian ada pihak yang mengelolanya. Sepanjang pihak yang mengelolanya sudah menjalankan ketentuan dan syarat-syaratnya, maka si pewakaf ya, jangan ikut campur di dalamnya. Jelas ya? Jangan ikut campur di dalamnya. Sebab itu harta bukan lagi hartanya. Apa yang diwakafkan bukan lagi miliknya. Bukan lagi miliknya. Ini kalau dia sendiri yang langsung menyerahkan wakaf kepada pengelola. Jelas ya? Walaupun di dalam dasar pengaturan kenegaraan di dalam Islam, ya, ada bagian dari negara yang mengelola wakaf. Jadi siapa yang mewakafkan tanahnya atau mewakafkan sesuatu, semuanya dilaporkan ke negara. Kemudian negara yang menentukan siapa yang menjadi nadhir wakafnya. Nadhir wakafnya. Atau boleh juga si pewakaf memilih nadhir wakaf. Tapi setelah memilih nadhir wakaf, dia laporkan semuanya ke negara. Supaya si nadhir wakaf bisa bertanggung jawab terhadap wakaf tersebut. Ya, jelas ya? Bisa bertanggung jawab kepada negara di dalam wakaf tersebut. Dan negara berhak mengalihkan nadhir wakaf. Kalau misalnya nadhir wakaf ini melenceng dari amanah yang diberikan kepadanya. Ya. Ini kalau diserahkan kepada negara, Tapi kalau siku wakaf seperti di hukum negara kita di sini, ya bisa disyahkan wakaf itu melalui lembaga-lembaga yang telah disiapkan atau telah ada di pemerintahan kita, dan siku wakaf sendiri itu bisa membuat sebuah yayasan tersendiri untuk badan wakafnya, ya sebagai pelindung untuk wakaf tersebut, dan diketahui bahwa dia adalah wakaf tidak ada yang memilikinya. Dia adalah wakaf tidak ada yang memilikinya. Jelas ya? Baik. Jadi ini terkait dengan pembahasan wakaf. Iya. Dan hendaknya si pewakaf ketika dia mewakafkan, karena dia menghendaki kebaikan, dia menjaga ketentuan ini agar supaya lebih menjaga keikhlasannya. Ya, dan lebih menjaga amalan salihnya. Ya, berbeda kalau nadir wakafnya melenceng dari amanah, ini lain lagi. Ya. Kalau dia keluar dari amanah apa yang diwakafkan, atau ternyata nadir wakaf ini tidak becus di dalam mengelola wakaf, maka dia boleh mencari nadir wakaf yang lain agar supaya wakafnya tersebut ya kembali kepada asal apa yang diamanahkan dengannya. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun bersedekah dengannya. Ghaira annahu la yuba'u asluha, akan tetapi tidak dijual asalnya. Jadi asal dari tanah tersebut atau asal dari apa yang diwakafkan tidak boleh dijual. Ya, yang diwakafkan boleh diwakafkan tanah, boleh diwakafkan bangunan, ya. Boleh diwakafkan bangunan. Ya. Dan juga menurut pendapat yang terkuat, boleh diwakafkan sesuatu yang berpindah. Sesuatu yang berpindah. Ya. Kalau akar jelas, tanah, bangunan, ya dia bangun misalnya pertokohan, hasilnya dari pertokohan ini diwakafkan. Ya, dia bangun misalnya apartemen, hasil dari apartemen ini diwakafkan. Ini adalah hal yang disepakati tentang bolehnya. Tapi kalau dia wakafkan misalnya mobil, dia wakafkan motor misalnya, apakah ini diperbolehkan? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya itu adalah boleh. Ya. Sebab dia bisa ditahan asalnya dan mengalir manfaatnya. Bisa ditahan asalnya dan mengalir manfaatnya. Demikian pula boleh mewakafkan buku-buku agama. Ya. Sebab ini juga bisa ditahan asalnya dan manfaatnya dialirkan. Ya, setiap orang yang ingin membacanya, boleh dia membacanya. Akan tetapi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh diberikan. Ya. Jelas ya? Demikian pula di antara bentuk wakaf misalnya seseorang membuat tempat-tempat minum umum yang manusia minum air bersih darinya. Ya, di masa dahulu orang-orang bikin kirbah atau tempat minum dari kulit, ya, kemudian diisi dengan air agar supaya airnya menjadi dingin. Ya, dan ini diperlukan di musim panas. Ya. Seorang minum dari kirbah tersebut air yang tempat air yang terbuat dari kulit itu, airnya menjadi dingin di dalam. Ya, dan di masa kita ini banyak kemudahan. Mungkin seorang bisa pasang kulkas atau air dingin di jalan yang seorang bisa minum darinya. Jelas ya? Kalau dia lakukan hal tersebut, itu bentuk dari wakaf. Ya, adalah hal yang diperbolehkan. Jadi tahan asalnya, dialirkan manfaatnya. Tidak boleh dijual asalnya. Tidak boleh dijual asalnya. Nah, akan datang pembahasan nanti. Apakah sama sekali tidak boleh dijual? Bagaimana kalau wakafnya rusak? Atau wakafnya sudah tidak bermanfaat? Apakah boleh dijual supaya diganti dengan hal yang bermanfaat? Ini akan datang pembahasannya nanti oleh Syekh rahimahullah. Baik. Kemudian kata beliau, wala yurathu. Ya. Dan tidak boleh diwariskan. Tidak boleh diwariskan. Sebab telah kita maklumi bahwa wakaf ini sudah keluar dari pemilikan si pewakaf. Ya. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diwariskan. Wala yuhab. Dan tidak boleh diberikan. Tidak boleh diberikan. Baik. Kemudian di sini Umar memberikan ketentuan dalam wakafnya. amanah yang apa namanya Umar arahkan kepada wakafnya. Kata beliau, "Tatasaddaqa biha Umar fil fuqara'i." Maka Umar pun bersedekah. Ya. Maka Umar pun bersedekah dengan wakafnya ini fil fuqara, untuk orang-orang fakir. Jelas ya? Untuk orang-orang yang fakir. Wa fil qurba. Ya, kalau disebut fakir berarti miskin juga masuk di dalamnya. Baik. Wa fil qurba, yang kedua, wa fil qurba, karib kerabat. Ya, ini amanah yang kedua dari Umar pada wakafnya. Fil qurba, pada karib kerabat. Nah, sebab dia mengumpulkan dua kebaikan di sini, antara dia bersedekah dan menyambung silaturahmi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa fil riqab. Dan di dalam ar-riqab, ya, dan ini sudah kita jelaskan di pembahasan zakat, ar-riqab masuk di dalamnya membebaskan budak, ya, apakah dengan bentuk membantu budak untuk mukatabah dalam mukatabahnya, atau membebas dia beli budak untuk dibebaskan. Dan boleh fir-riqab itu bermakna apa, dia bebaskan tawanan muslim. Iya. Ini yang ketiga, fir-riqab. Kemudian yang keempat, wa fi sabilillah. Dan untuk di jalan Allah. Kalau sebut fi sabilillah itu artinya di jihad fi sabilillah. Untuk di jihad fi sabilillah. Kemudian amanah Umar yang kelima, wa ibnis sabil. Ya, untuk ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal, ya, di jalan. Kemudian yang ketujuh, wa dhaif. Dan juga Umar amanahkan untuk para tamu. Kalau ada tamu boleh diambil dari hasil wakaf itu. Jelas ya? Ini tujuh amanah bagi dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Pada wakaf yang beliau wakafkan. Ya, dan tidak harus mewakafkan dengan tujuh amanah ini. Boleh seorang mewakafkan pada batasan tertentu misalnya. Misalnya dia membangun bangunan, kemudian diamanahkan ini hanya untuk fakir dan miskin saja. Ya. Atau diamanahkan ini hanya untuk anak yatim saja. Ya. Atau dia buat sebuah apa, usaha yang sudah tetap, kemudian dia katakan bahwa ini hanya untuk para penuntut ilmu saja. Jelas ya? Maka ini boleh kalau diarahkan kepada satu pihak saja. Maka boleh saja, sebab kemaslahatan itu tergantung pada tempatnya dan tergantung kepada keperluan kaum muslimin dari kemaslahatan tersebut. Mungkin di suatu tempat fakir dan miskin itu lebih perlu dikhususkan. Jelas ya? Lebih perlu dikhususkan. Mungkin di suatu tempat para penuntut ilmu itu lebih perlu untuk dikhususkan. Jelas ya? Maka di sini seorang melihat apa yang paling bermanfaat untuk apa yang dia wakafkan. Baik. Kemudian kata beliau, wala junaha ala man waliyaha. Ya, dan tidak apa-apa bagi orang yang waliyaha, yang memegang wakaf tersebut. Ini disebut dengan nama nadirul waqaf. Ya, disebut dengan nama apa? Nadir al-waqaf. Ya. Nadir al-waqaf itu dia yang memegang wakaf tersebut. Dia mengelolanya. Dia bertanggung jawab. Iya. Jelas ya? Tapi ingat, nadirul wakaf bukan pemilik. Bukan pemilik. Dia hanya pengelola. Maka karena dia hanya pengelola, ya, kewajibannya dia tidak ada masalah. Makan darinya dari hal yang ma'ruf. Jelas ya? Diambil sesuatu yang memang layak sebagai upahnya. Layak sebagai upahnya, kalau dia misalnya mengelola di tempat yang lain dengan upah, maka dia mengelola wakaf ini, diambil hal yang semisal dengannya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Wa yut'ima shadiqan, dan boleh dia beri makan kepada kawannya. Maksudnya kalau ada tamunya dia beri makan, tidak ada masalah. Ghaira mutamawwilin malan, tanpa dia menumpuk-numpuk harta, tidak mencari harta di situ. Jadi dia adalah orang yang mengelola. Ini nadir al-waqaf. Dan disyaratkan pada nadir waqaf ini beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Dia adalah seorang muslim. Ya. Nadir waqafnya harus seorang apa? Seorang muslim. Ya. Kemudian syarat yang kedua, nadir waqafnya adalah jaiz at-tasarruf. Jaiz at-tasarruf. Ya, apa jaiz at-tasarruf? Ya, dia balik akil dan rasyid. Ya, dia balik, orang yang balik, kemudian akil. Ya. Waras. Jelasnya, dia adalah orang yang waras, bukan orang yang gila. Kemudian rasyid. Ya. Dia adalah orang yang pandai menggunakan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Ya. Kalau dia tidak pandai wakafnya, tidak digunakan pada tempatnya, ya, maka ini bukan rasyid namanya. Tidak pantas menjadi nadirul waqaf. Tidak memenuhi syarat. Jelas ya? Kemudian yang ketiga dari syarat wakaf, ya, dari syarat apa? Nadirul waqaf. Nadir waqaf ini harus orang yang amin, orang yang terpercaya. Ya. Orang yang terpercaya sebab dia memegang amanah di sini. Dia memegang amanah. Dan kalau dia punya sifat amanah, maka dia akan tahu bahwa dirinya sedang mengelola wakaf. Dan wakaf itu harus dia pertanggungjawabkan di dalam pengelolaannya sebagai sebuah bentuk amanah yang akan dipertanyakan kelak di kemudian hari terhadap dirinya. Jelas ya? Iya. Adapun orang yang tidak amanah dalam wakaf, ya, maka ini tidak layak menjadi nadir al-wakaf. Kalau dia terbukti tidak amanah, maka boleh si pewakaf mengganti nadir wakafnya. Atau kalau wakaf sudah diserahkan ke pemerintah, maka dilaporkan ke pemerintah, kemudian pemerintah memeriksa apakah betul dia tidak amanah atau tidak, kemudian diganti nadir wakaf tersebut. Jelasnya? Baik, ini syarat yang ketiga untuk nadir wakaf. Syarat yang keempat dari nadir wakaf adalah dia adalah orang yang punya keahlian di dalam menjalankan wakaf itu. Ya. Punya keahlian di dalam menjalankan wakaf. Jelas ya? Adapun kalau dia tidak punya keahlian, maka ini tidak boleh menjadi nadir wakaf. Sebab dia tidak akan menjalankan wakaf itu sebagaimana yang diinginkan. Ya. Dalil tentang empat perkara ini, semuanya adalah hal yang jelas. Yang pertama keislaman, itu adalah perkara yang disyaratkan. Kemudian jaiz at-tasarruf dengan tiga bentuknya ini sudah berulang pendalilannya. Adapun yang ketiga dan keempat, ini adalah syarat umum yang dipakai untuk mempekerjakan seseorang pada sebuah pekerjaan. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin." Sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan diberi upah adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Ya, kuat, dia punya kemampuan, punya keahlian. Amin, dia terpercaya di dalam hal tersebut. Ya. Maka ini syarat nadir al-waqaf. Jelas ya? Syarat nadir al-waqaf. Ya, hadith yang disebutkan di sini adalah muttafaqun alaih. Hadithnya muttafaqun alaih. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimin. Sekarang wakaf apa yang paling afdal? Wakaf apa yang paling afdal? Kata beliau yang paling afdalnya adalah yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Jelas ya? Yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, dan alhamdulillah jarur-jarur kebaikan itu banyak. Bentuk-bentuk wakaf yang seorang bisa masuk di dalamnya itu sangatlah banyak. Jelas ya? Ya, seorang melihat yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan ditentukan di sini apa jenis wakaf yang paling bermanfaat oleh Syekh, Karena memang ya ini berbeda-beda keadaan suatu tempat, apa yang diperlukan di suatu tempat, posisi wakafnya di mana. Ya, jelas ya? Baik. Maka dilihat yang paling afdalnya bagi kaum muslimin. Kemudian kata beliau, "Wa yanqidu bil qawli dalli 'alal waqfi." Ya. Kata beliau, "Wa yanqidu," dan wakaf itu dianggap syah, ya, dianggap telah menjadi wakaf apabila ada ucapan dari si pewakaf. Si pewakaf telah mengeluarkan ucapan yang menunjukkan tentang wakaf. Ya, jelas ya? Si pewakaf berkata, ini tanah saya wakafkan. Ini rumah saya wakafkan. Tapi dia tidak bahasakan dengan bahasa saya wakafkan. Ini tanah ditahan asalnya. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh diberikan. Walaupun dia tidak bilang wakaf, orang sudah paham. Yang diinginkan adalah apa? Adalah wakaf. Jelas ya? Ya. Atau dikatakan, ini dialirkan manfaatnya untuk fakir miskin misalnya. Jelas ya? Maka ini sudah menunjukkan wakaf. Sifat ini. Atau dari perbuatannya, hal yang menunjukkan bahwa dia mewakafkan. Ya. Jelas ya? Baik. Dan di sini beliau terangkan wa yanqidu bil qawli dalli 'alal waqfi. Ini salah satu rukun dari rukun wakaf. Sebab wakaf itu ada 4 rukunnya. Ya, suatu dikatakan wakaf, dia syah sebagai wakaf dengan 4 rukun. Rukun yang pertama ada sighah dari si pewakaf. Ada sighah dari siapa? Si pewakaf. Ya, orang yang mewakafkan dia telah berbicara. Ya. Telah ada darinya makna yang menunjukkan dia wakafkan. Atau ada tulisan darinya yang menunjukkan dia wakafkan. Ini semuanya dari bentuk-bentuk yang syah sebagai, dianggap sebagai apa? Sebagai sighah al-waqaf. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua atau rukun yang kedua, ada puwakaf. Al-waqif. Ya. Rukun yang kedua dari rukun wakaf, ada apa? Pewakafnya. Dan si pewakaf disyaratkan padanya 2 syarat. Syarat yang pertama, dia jaiz at-tasarruf. Jaiz at-tasarruf. Ya, sebab dia akan menyerahkan harta, mengeluarkan harta, maka dia harus balik. Ya. Supaya sempurna akalnya dan dia harus akil di atas kesadaran tidak gila dan dia harus rasyid. Ya, pandai mempertimbangkan, jelas ya, apa yang dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua pada pewakaf, dia harus memiliki apa yang diwakafkan. Dia harus memiliki apa yang diwakafkan. Tidak boleh dia mewakafkan sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, atau milik orang lain dia wakafkan. Jelas ya, itu tidak syah. Baik. Kemudian syarat yang ketiga atau rukun yang ketiga dari rukun wakaf. Ya, rukun yang ketiga dari rukun wakaf adalah arah yang dia wakafkan kepadanya. Arah yang dia wakafkan kepadanya. Pada arah yang diwakafkan kepadanya ini disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, diarahkan wakaf itu terarah pada arah kebaikan. Dia terarah pada arah kebaikan. Iya. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh ada wakaf pada hal yang maksiat. Iya. Pada hal yang maksiat. Jelas ya? Tidak boleh dalam hal yang maksiat. Demikian pula dalam hal yang bid'ah tidak diperbolehkan. Apalagi kalau hal tersebut terkait dengan kesyirikan, ya, terkait dengan kekufuran, ya, dia membangun gereja misalnya, tempat-tempat peribadatan untuk orang kufar, ya, atau dia mencetak buku-buku zanadiqah, buku-buku kesyirikan, ini tidak diperbolehkan. Dan dahsyat sebagai wakaf. Ya, maka ini syarat yang pertama ya, pada arah yang diwakafkan. Kemudian yang kedua, arah yang diwakafkan kepadanya itu dari orang yang syah untuk memiliki. Jadi kalau saya katakan syah untuk memiliki, belum tentu dia menjadi pemilik. Cuma ini syarat. Ya, sebab orang yang berhak memiliki itu ada ketentuan. Jelas ya? Jadi diarahkan kepada orang yang syah untuk memiliki. Dia syah untuk memiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Dengan kepemilikan yang sempurna. Jelas ya? Baik. Ini yang kedua, syarat yang kedua pada arah yang diwakafkan. Kemudian yang ketiga, pada arah yang diwakafkan ini disyaratkan tidak boleh wakaf itu kembali kepada si pewakaf. Nanti kata misalnya diarahkan kepada sesuatu, ternyata ujung-ujungnya kembali juga kepada si pewakaf, maka ini tidak syah sebagai wakaf. Ya. Karena saya sudah terangkan tadi, wakaf itu sudah keluar dari apa? Kepemilikannya. Tidak boleh kembali sebuah makna kepada si pewakaf. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang keempat untuk arah yang diwakafkan ini. Iya. Arah wakafnya itu adalah hal yang berlangsung terus-menerus. Ya, manfaatnya terus-menerus dan tidak terputus. Berlangsung terus-menerus dan tidak terputus. Jelas ya? Ya. Ya, kalau diwakafkan pada suatu hanya sementara saja, ini tidak syah. Sebab wakaf sifatnya apa? Terus-menerus. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kelima, dari syarat arah yang diwakafkan, arah yang diwakafkan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, segala sesuatunya dimaklumi. Ya. Diketahui siapa pengelolanya, di mana dia tinggalnya. Ya. Semuanya jelas, tidak ada yang tidak dimaklumi. Baik, ini rukun yang ketiga. Terkait dengan arah wakaf tersebut. Ya, dan pada rukun yang ketiga ini disyaratkan lima syarat. Kemudian rukun yang keempat dalam wakaf adalah hal yang diwakafkan. Barang wakafnya. Barang wakafnya. Ya, sebenarnya pada barang wakaf ini banyak pembahasan. Maksudnya meringkas ya. Supaya kita tidak terlalu meluas membahas. Pada barang yang diwakafkan disyaratkan dia adalah ya, sesuatu yang telah tertentu, barang yang telah tertentu. Jelas ya? Barang yang telah tertentu. Ini syarat yang pertama. Dia barang tertentu. Ya. Tidak boleh dia katakan misalnya saya wakafkan salah satu dari rumahku. Padahal dia punya 10 rumah. Tidak tahu rumah mana yang dia inginkan. Ini tidak syah. Sebab harus jelas barangnya mana. Kalau dia bilang saya wakafkan rumahku yang berada di jalan Fulani, ya, maka ini sudah terarah. Jelas ya? Hal yang sudah ditentukan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, barang yang diwakafkan ini adalah barang yang bisa dimanfaatkan. Barang yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dan barang tersebut, ainnya, ya, dat barang itu tetap tinggal. Ya, tetap ada. Jelas ya? Jadi barangnya tetap ada tapi bisa dimanfaatkan. Manfaatnya bisa terus mengalir. Ya. Kalau dia adalah barang yang sementara misalnya, tidak tinggal, maka tidak boleh. Dia tidak syah sebagai wakaf. Ya. Maka tidak syah misalnya seorang datang membawa 100 nasi bungkus. Dia katakan ini nasi bungkus saya wakafkan. Ya. Jelas ya? Sebab ini dia bukan barang yang tetap. Ya. Walaupun niatnya bersedekah tapi tidak syah dikatakan apa? Wakaf. Dia katakan ini saya sedekahkan. Atau ini saya berikan. Atau dia gunakan lafaz-lafaz yang lainnya. Atau maksud yang lainnya. Adapun wakaf tidak syah sebagai apa? Wakaf. Jelas ya? Kemudian yang keempat dari syarat barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan itu tidak terkait dengan hak orang lain. Tidak terkait dengan hak orang lain. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia mewakafkan barang, ternyata barang itu dia gadaikan, nah, tidak boleh sebab terkait dengan apa? Orang lain. Atau diwakafkan barang, ternyata barang itu barang yang dia pinjam dari orang. Ya. Ini juga terkait dengan apa? Hak orang lain. Kemudian dari syarat barang yang diwakafkan, barang yang diwakafkan itu adalah barang yang boleh untuk dijual, syah untuk dijual. Ya, jelas ya? Syah untuk dijual. Memang barang wakaf tidak dijual, tapi disyaratkan dia adalah barang yang syah untuk apa? Dijual. Kenapa? Ya, sebab namanya barang, ya. Tidak ada yang dikatakan terjamin dan bisa kekal terus seperti itu. Mungkin ada suatu saat barang ini sudah tidak bermanfaat, ya. Perlu untuk dijual, kemudian dia apa? Dipindah atau dibangun lagi wakaf yang bermanfaat yang tidak keluar dari amanah si pewakaf. Jelas ya? Ini boleh saja. Misalnya ada seorang mewakafkan tanahnya di atas gunung. Hah? Ini tanah saya wakafkan untuk kebaikan. Ya. Sudah puluhan tahun tanah itu di atas gunung tidak dimanfaatkan. Sebab siapa yang mau kelola di atas gunung? Iya. Baik, andai kata tanah ini dia jual, kemudian dia pindah ke tengah kota. Kemudian dia beli tanah wakaf di situ, maka ini akan lebih bermanfaat dan lebih bisa dikelola dan dimanfaatkan. Jelas ya? Karena itu disyaratkan tanah yang diwakafkan atau hal yang diwakafkan itu boleh untuk dijual. Baik, ini secara umum rukun-rukun yang terkait dengan apa? Dengan wakaf. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, baik. Ini pembahasan yang keempat kita sekarang. Ketentuan perihal menaati syarat pewakaf. Kata beliau, wa yurja'u fi masarifil waqfi. Ya. Dan harus kembali kepada masarif wakaf. Wa syurutihi, dan syarat-syarat wakaf itu. Ila syartil waqifi haitsu wafaqa syar'a. Kembali kepada syarat si pewakaf. Sepanjang mencocoki syariat. Ini dua hal ya. Terkait dengan si pewakaf. Yang pertama, si pewakaf telah menentukan arah atau jalur ya penyaluran manfaatnya. Dia sudah tentukan. Ini manfaatnya hanya diberikan kepada fakir miskin. Ini manfaatnya hanya diberikan untuk anak yatim. Misalnya. Ini manfaatnya hanya diberikan untuk orang yang belum haji atau belum umroh. Hah? Ini manfaatnya hanya diberikan untuk ibnus sabil. Jelas ya? Ya. Ini adalah arah penyaluran manfaat. Si pewakaf berhak untuk menentukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasyurutihi. Dan kembali kepada syaratnya. Syarat, ya si pewakaf memberikan syarat-syarat pada wakafnya. Tapi untuk syarat-syarat ini, ya, dan penyalurannya, ini diharuskan sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Adapun hal yang tidak mencocoki syariat, ya, di dalam perkara tersebut, maka hal itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Andai kata misalnya si pewakaf berkata, ini wakaf, ya. Kalau ada manfaatnya diserahkan kepada anak yatim, diserahkan kepada orang miskin, dan diserahkan juga oleh para pemusik yang mampir di negeri kita. Ya. Jelas ya? Makanya tidak boleh. Dipenuhi syarat yang ketiganya tidak boleh. Sebab itu dalam apa? Dalam maksiat. Ya. Dalam maksiat. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Maka kembali syarat wakaf itu dipenuhi kalau tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kalau dia bertentangan dengan syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan batalnya syarat seperti itu. Telah berlalu hadis bersama kita, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harram halalan au ahalla haraman. Ya, kaum muslimin berada di atas syaratnya kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang halal. menghalalkan hal yang haram. Ya, jelas ya? Kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Ya. Maka ini dasar pembahasan di dalam masalah syarat syifa wakaf. Baik. Kemudian di pembahasan yang terakhir di sini terkait dengan wakaf, Syekh rahimahullah menjelaskan hukum tentang wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan. Kata beliau, wala yuba'u, dan tidaklah wakaf itu dijual. Ya. Tidaklah wakaf itu dijual. Ya, ini kenapa tidak dijual? Sudah berlalu ya dalilnya dari hadis Ibnu Umar. Ya, dan sudah kita terangkan apa maksud dari wakaf itu. Wala yuba'u, dan dia tidak dijual, illa an tata'attala manafi'uhu, kecuali kalau manfaatnya itu sudah mu'abtilah. Ya. Sudah tidak berjalan lagi manfaatnya. Jelas ya? Sudah tidak berjalan. Seorang mewakafkan misalnya sumur bor, dia gali sumurnya, dia beli alatnya, ya. Dia beli alatnya. Alatnya ini sudah rusak, dia perbaiki, rusak, perbaiki, dan tidak bisa baik lagi. Ini alat kalau dijual masih bisa didapatkan sebagian apa? Ya. Sebagian dari harganya. Ya. Maka tidak apa-apa dijual dengan sebagian harganya. Kemudian kalau misalnya ada pewakaf lain yang ingin mewakafkan hal yang sama, boleh saja ditambah untuk melengkapi bikin sumur bor baru. Jelas ya? Atau kalau dia misalnya sumur bornya besar, ya dijual, kemudian dia dapatkan hasil beli yang kecil, maka dia beli yang kecil. Yang penting apa? Manfaatnya terus berjalan. Iya. Jadi kata beliau, illa an tata'attala manafi'uhu, kecuali kalau manfaatnya itu muta'attilah, sudah tidak bisa berlanjut berjalan, fayuba, maka wakafnya boleh dijual. Wa yuj'alu fi mithlihi aw ba'dhi mithlihi, dan dijadikan pada yang semisal dengannya, perhatikan. Dijadikan pada yang semisal dengannya atau sebagian yang semisal dengannya. Ya. Sebab ini kembali kepada amanah syifa wakaf. Ya. Maka dijadikan hal yang semisal dengannya. Apakah pada hal yang sama atau pada sebagiannya sama dengan hal itu. Jelas ya? Sama dengan hal itu. Baik. Kalau misalnya ada mewakafkan tanya, ini misalnya bangunan tanah untuk kegiatan dakwah misalnya. Kegiatan dakwah luas kan? Ya. Baik. Ternyata ya, apa yang diwakafkan ini manfaatnya sudah pupus. Ya. Kemudian dijual dan dipindah ke tempat yang lain, maka boleh ya. Apa namanya? Dia peruntukkan untuk kegiatan lain yang jelas masih untuk di dalam bidang apa? Bidang dakwah. Kalau dia memberikan memang arahan wakaf yang luas seperti itu. Ya. Jadi bisa masuk ke semisal dengannya atau sebagian yang apa? Semisal dengannya. Baik, ini sekilas tentang pembahasan wakaf dari uraian Syekh rahimahullahu taala. Dengan ini kita sudah selesai membahas tentang wakaf. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, babun al-hibatu wal-atiyatu wal-wasiyah. Ya, ini bab terkait dengan hibah, atiyah, dan wasiat. Ya. Hibah, atiyah, dan apa? Wasiat. Nah, ini semuanya akan diberi definisi oleh Syekh rahimahullah. Jelas ya? Dan Syekh di sini memberikan ketentuan umum dalam hibah, atiyah, dan wasiat. Ini pembahasan yang pertama dari uraian beliau. Kata beliau, wahiyya min uqudit tabarru'at. Dan dia dari akad apa? Tabarru'at. Akad yang terkait dengan tabarru'. Ingat ya, kalau sifatnya tabarru' itu dari satu arah saja. Tidak dari dua arah. Ya, hanya dikeluarkan, diwakafkan, disedekahkan, dan tidak ada imbalannya. Ya. Itu akad apa namanya? Tabarru'at. Kemarin kita sebutkan ada berapa akad? Hah? Ada 4 akad. Akad yang pertama? Hah? Apa bahasa Arabnya? Akad mu'awabat. Ya. Yang kedua? Hah? Akad tabarru'at. Yang ketiga? akad tausiqat. Ya. Apa contohnya akad tausiqat? Hah? Ya, sudah berlalu ya. Gadai, rahan, baman, kafalah. Ya, lima perkara. Ya, syahadah dengan kitabah. Baik. Yang keempat akad. Ya, musyarakat dalam bersyarikat. Nah, ingat itu ya. Saya berikan kaidah kemarin supaya kita bisa apa namanya mengkelompokkan pembahasan-pembahasan ini. Ya. Dan kalau dikelompokkan seperti Syekh di sini membuat tiga pembahasan sekaligus disatukan, ini sebenarnya akan lebih memudahkan seorang untuk memahami. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, setelah itu beliau berpindah ke pembahasan yang kedua, menjelaskan definisi hibah, atiyah dan wasiat. Ya. Kata Syekh rahimahullah, kata beliau, fal hibatu at-tabarru'u bil mali fi halil hayati was-sihha. Hibah adalah tabarru', ya, dia berdermawan memberi harta fi halil hayati, pada saat hidup, was-sihha, dan masih sehat. Itu hibah. Jelas ya? Katakan, ini saya hibahkan apa buku ini kepadamu. Ya, dia berucap masih sehat, maka itu namanya apa? Ya, hibah. Saya hibahkan uang 10 juta ini kepadamu. Dia masih sehat, itu disebut apa? Hibah. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh, wal atiyatu at-tabarru'u bihi fi maradhi mautihi al-mukhawwaf. Ya, atau al-mukhawwif. Atiyah adalah tabarru', dia mengeluarkan ya hartanya pada sakitnya, sakit yang dia mati di situ, sakit yang mengkhawatirkan. Ya. Jelas ya? Sebab orang sakit dua macam, ada sakitnya, oh ini wajar orang sakit seperti itu. Tapi ada sakit mengkhawatirkan. Ya, dia akan meninggal. Nah, kalau disakit yang mengkhawatirkan, dia berkata, ini uang 10 juta untuk kamu, maka ini apa bahasanya? Hibah atau atiyah? Atiyah. Jelas ya? Baik. Kalau wasiat, kata Syekh, al-wasiyah at-tabarru' bihi ba'dal maut. Wasiat adalah, dia berwasiat dengannya setelah mati. Ya, setelah mati. Baik. Jadi kalau dikatakan ini saya berikan 10 juta ini atau kamu setelah saya meninggal kamu dapat 10 juta. Jelas ya? Nah, maka ini disebut wasiat terkait dengan setelah meninggal. Dan ini akan ditentukan ketentuan tambahan terkait dengan wasiat. Baik. Jadi ini beberapa istilah perlu kita jelaskan. Ini tiga ya, hibah, atiyah dan apa? Wasiat. Ya, hibah seperti yang disebutkan oleh Syekh secara umum, seperti yang diterangkan oleh beliau. Ya, kalau dalam definisi apa umumnya di dalam buku fikih, hibah dikatakan tamlikul mal bila iwadin fil hal. Ya. Dia memberikan harta tanpa ada imbalan pada keadaan itu juga. Pada keadaan itu juga. Ini hibah. Iya. Jelas ya? Kalau atiyah, atiyah sebenarnya dia adalah kata yang lebih luas. Ya. Dia kata yang lebih luas. So, kata atiyah artinya segala sesuatu yang diberikan. Segala sesuatu yang diberikan. Ya. Maka atiyah dalam penggunaan dia bisa bermakna hibah, bisa bermakna sadaqah, bisa bermakna hadiah. Bisa bermakna apa? Hadiah. Iya. Dan juga apa? Atiyah ini Dia kadang digunakan untuk bahasa mahar. Ya, untuk mahar yang dipakai menikah. Disebut juga dengan atiyah. Jelas ya? Disebut juga dengan atiyah. Ya, kalau dilihat kepada definisi umum ini, maka atiyah lebih luas daripada apa? Lebih luas daripada hibah. Penggunanya lebih luas daripada hibah. Tapi Syekh di sini beliau mengarahkan kepada makna atiyah yang dipegang oleh sebagian para ahli fikih. Yaitu terkait dengan masa, dengan terkait dengan pemberian yang diberikan di sakit yang mengkhawatirkan. Jelas ya? Tapi bukan wasiat, pemberian. Bukan wasiat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Yang ketiga adalah apa? Wasiat. Nah. Wasiat di sini diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Adalah at-tabarru bihi ba'dal wafah. Tabarru dengannya setelah meninggal. Ya, tabarru setelah meninggal. Ini didefinisikan oleh Syekh demikian. Kalau di dalam definisi umumnya ahli fikih, mereka definisikan bahwa wasiat adalah tamlikun mudhafun ila ma ba'dal maut bitariqit tabarru. Sawa'un kana dhalika fil a'yan aw fil manafi'. Ya. Wasiat adalah tamlik, kepemilikan. Mudhafun yang disandarkan ila ma ba'dal maut. Kepada apa yang setelah kematian. Bitariqit tabarru, dengan jalan diberikan cuma-cuma. Sawa'un kana dhalika fil a'yan, apakah hal tersebut dalam barang-barang yang tertentu, au fil manafi', atau di dalam manfaat. Atau di dalam manfaat. Baik. Ini definisi wasiat. Ya. Dan perbedaan antara tiga hal ini, sudah kita terangkan ya, saya sudah terangkan perbedaan antara hibah dan atiyah. Ya. Kalau hibah dengan wasiat, hibah dan wasiat, semuanya tamlik. Semuanya pemberian cuma-cuma. Akan tetapi wasiat setelah meninggal dan hibah ketiga apa? Masih hidup. Hibah ketiga masih hidup. Baik. Ini semuanya berbeda hukum-hukumnya. Jelasnya berbeda hukum-hukumnya. Syekh terangkan perbedaannya. Dan ini pembahasan yang ketiga. Perbedaan hibah, atiyah dan wasiat. Kata beliau, fal jami'u dakhilun fil ihsani wal bir. Ini titik persamaannya. Semuanya masuk di dalam amalan ihsan. Semuanya masuk dalam amalan ihsan. Terkait dengan perbuatan baik. Walbir. Ya. Al-ihsan, berbuat baik kepada manusia. Albir, semuanya terhitung sebagai amalan kebaikan. Alhamdulillah. Ya. Ini titik persamaannya. Kemudian Syekh membedakan perbedaan antara hibah, atiyah dan wasiat. Kata beliau, fal hibatu min ra'sil mal. Ya. Hibah itu dari ra'sil mal. Ya, dia dari pokok harta. Hibah dari apa? Dari pokok harta. Wal atiyatu wal wasiyatu min ats-tsuluts fa aqal li ghairi warith. Adapun wasiat, nah, adapun wasiat, apa? Adapun atiyah dan wasiat itu dari sepertiga, atau kurang, ya, untuk selain pewaris, jelas ya. Jadi kalau hibah diambil dari pokok harta, sebab dia pemberian di masa hidup, jelas yang diberikan dikeluarkan. Dari hartanya. Tapi kalau atiyah dan wasiat itu dilihat kalau apa dilihat pada hartanya, dia hanya boleh pada sepertiga saja. Paling fullnya sepertiga. Dan afdalnya kurang dari sepertiga. Afdalnya kurang dari apa? Sepertiga. Iya. Jelas ya? Fama zada an ats-tsuluts. Kemudian Syekh terangkan. Ya, fama zada an ats-tsuluts, kapan lebih daripada sepertiga, ya, au kana li waris, atau wasiat tersebut untuk seorang ahli waris, ya, tawaqqafa ala ijazatil waratsa al mursyidin. Maka ini apa ditentukan pada pembolehan para ahli waris yang lainnya yang rasyid, yang mereka ini bisa berpikir. Jelas ya? Baik, Syekh terangkan di sini secara global, secara umum, bahwa wasiat hibah itu dikeluarkan dari pokok harta. Adapun atiyah dan wasiat ini sepertiga. Sepertiga. Pengarahannya sepertiga untuk selain ahli waris. Jadi kalau misalnya seorang berkata, ya, saya berwasiat kalau saya meninggal, ya, maka rumah ini ada milik si fulan. Fulan ini bukan ahli warisnya. Bukan ahli warisnya. Dan harga rumah ini lebih dari sepertiga hartanya. Setelah hartanya dikumpul, setelah dia meninggal, ya, dikeluarkan semua biaya-biaya, ya, penyelenggaraan jenazahnya, dilunasi hutang-hutangnya kalau dia punya hutang. Ya, jelas ya? Setelah itu dikumpulkan hartanya, ternyata ya, rumah ini nilainya lebih dari sepertiga. Maka ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya. Kecuali kalau ahli warisnya menyetujui. Ya, kalau ahli warisnya menyetujui, itu artinya mereka menggugurkan atau memberikan hak mereka untuk siapa? Orang yang dihibahkan. Ya. Jelas ya? Atau seorang ayah misalnya, dia punya 3 anak laki-laki. Ya. Kemudian begitu dia akan meninggal, ya, dia berpesan kepada istrinya dan kepada anak-anaknya yang 3 ini, ya, kalau saya meninggal, maka rumah ini adalah milik si A. Dia sebut salah satu dari anaknya. Ini boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Sebab dia berwasiat kepada siapa? Si pewaris. Orang yang mewarisi. Sedangkan Nabi bersabda la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi orang yang mewarisi. Kecuali kalau ahli waris yang lainnya setuju, tidak ada masalah. Jelas ya? Ahli waris yang lainnya setuju, tidak ada masalah. Baik. Demikian. Dan ini kata Ibn al-Birbar rahimahullahu ta'ala. Ya. Ya. Atau kata Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, seorang manusia apabila diberwasiat kepada ahli warisnya, lalu seluruh ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka itu tidak syah. Tanpa ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, tapi artinya kalau disetujui, dibolehkan, maka itu adalah hal yang syah. Hal yang syah di kalangan para ulama. Baik. Jadi ini perbedaan. Ya. Titik kesamaan dan perbedaan antara hibah, atiyah, dan apa? Wasiat. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah. Pembahasan yang kelima, kewajiban berlaku adil terhadap anak dalam 3 hal di atas. Ya. Dalam hibah, atiyah, dan apa? Wasiat. Dan di sini mungkin Syekh rahimahullah ya mengarahkan pembahasan sebab 3-3-nya ya pada 3 hal di atas ya secara umum bisa masuk, tapi hadis yang akan disebutkan oleh Syekh di sini ini sebab urutnya terkait dengan masalah hibah. Terkait dengan masalah hibah atau terkait dengan masalah atiyah. Atiyah dengan makna umumnya ya. Ya. Kata beliau, wa kulluha yajibu fiha al-adlu baina auladihi. Semuanya, seluruh hal yang di atas, wajib di dalamnya berlaku adil antara anak-anaknya. Di hadith, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum muttafaqun alaihi. Ya, berdasarkan hadith, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya, muttafaqun alaihi. Jelas ya? Jadi kalau dalam menghibahkan, seorang ayah ingin menghibahkan kepada anaknya, satu orang, maka dia harus hibahkan yang lainnya, hal yang sama. Dihibahkan kepada hal yang lainnya, perkara yang apa? Yang sama. Tidak boleh satu saja dia beri, dan yang lainnya tidak dia beri. Ya, jelas ya. Kalau dia berlaku seperti itu, maka dia telah berlaku sesuatu yang tidak adil. Ya, dia sudah berlaku sesuatu yang tidak adil. Dan hadith yang disebutkan oleh Syekh di sini itu hadith Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim. Nu'man bin Bashir menceritakan bahwa ayahnya Al-Bashir, ya, pernah menyetujui keinginan istrinya, ya, keinginan istrinya agar supaya Nu'man ini diberikan pemberian khusus. Ya, sebab saudara-saudara Nu'man dia sudah besar, sudah mampu, dan ya kadang ibu khawatir akan anaknya. Maka dia minta kepada ayahnya Al-Bashir agar mengkhususkan Nu'man dengan pemberian. Maka Al-Bashir menyetujui. Sudah, saya beri Nu'man pemberian. Ya. Ya. Istri berkata, persaksikan kepada Rasulullah. Jelas ya? Ini kaitannya dengan apa? Pengesahan. Sebab Nabi adalah pimpinan negara supaya kuat pemberian itu. Ya. Maka Al-Bashir pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menyampaikan maksud beliau. Maka Nabi bertanya, apakah engkau melakukan hal ini pada seluruh anak-anakmu? Maka Al-Bashir berkata, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Di sebuah riwayat kata beliau, fa inni idan la ashhadu ala zur. Sungguhnya saya tidak akan mempersaksikan sesuatu yang palsu. Ya. Jelas ya? Di sebuah riwayat ala jur, ala jaur, sesuatu yang sewenang-wenang. Ini pensifatan bahwa pembagian ini adalah pembagian yang apa? Yang tidak diperbolehkan. Baik. Anak itu ada kewajiban nafkah dari ayah. Ya, tergantung dengan kondisi anak dan keperluannya. Ya, tentunya anak bayi nafkahnya beda dengan anak yang sudah besar. Jelas ya? Biaya pendidikan anak yang masih di tingkatan 10 tahun itu berbeda dengan biaya pendidikan yang anak yang sudah dewasa. Ya, jelas ya? Ya, kalau orang tua mengeluarkan biaya yang sana lebih besar, yang ini kecil, itu wajar sebab ini kewajiban namanya. Kewajiban, mengeluarkan kewajiban. Tapi kalau hibah itu di luar batas kewajiban. Di luar apa? Kewajiban. Ya, di antara bentuk kewajiban misalnya, si ayah menikahkan anaknya. Anak yang pertama dinikahkan biayanya 20 juta. Anak yang kedua dinikahkan biayanya 5 juta. Ya, tidak boleh dikatakan, oh ini tidak adil. Ya tidak. Karena ini sesuai dengan apa yang diperlukan di dalam biaya pernikahan tersebut. Jelas ya? Tapi hibah di sini adalah kadar yang lebih. Ya, kalau dia ingin berikan kadar lebih, maka harus berlaku adil antara anak-anak. Harus diberi sama. Ya, kemudian yang perlu saya ingatkan juga di sini tentang titik kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang disebut dengan kesamaan itu? Ya. Misalnya ada tanah. Misalnya. Mereka 4 orang bersaudara. 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang dikatakan adil kalau tanah ini dibagi 4 atau dibagi 8? Hah? Ya, ini 2 pendapat. Ada yang mengatakan adil, laki-laki sama bagiannya dengan apa? Perempuan. Jadi bagi 4. Ada yang mengatakan adil adalah apa yang disebut dalam warisan, lidzakari mithlu hadzal unsayain. Laki-laki dapat 2 kali lipat apa yang didapatkan oleh perempuan. Jadi harus dibagi 8. Ya. Jelas ya? 2 anak perempuan ya dapat kalau di tanah tersebut dia sekarang berapa? 2 anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan. Ya. Jadi anak perempuan dapat 1/8, 1/8, kemudian yang lainnya dapat atau dibagi 6 ya. Berarti anak perempuan dapat 1/6, 1/6, kemudian laki-lakinya 2/6, 2/6. Jelas ya? 2/6. Baik. Jelas sampai sini? Ya, demikian. Ini dua pendapat di kalangan para ulama ya di dalam masalah ini. Ya. Dua-duanya pendapat yang kuat. Saya terus terang sampai sekarang ya apa tidak bisa menguatkan antara salah satu dari dua pendapat ini. Walaupun kebanyakan dari guru-guru kita di masa ini mereka menguatkan pendapat laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Ya, dan di sebagian jawaban saya apa memberikan jawaban dengan jawaban tersebut. Sebab itu yang dipegang oleh kebanyakan ulama dan guru-guru kita di masa ini. Nah, dan pendapat yang kedua juga punya sisi kekuatan. Baik. Selesai ya pembahasan tentang apa? Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah antara anak-anak kalian. Ini pembahasan yang kelima. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala di sini. Nah, kata beliau wa ba'da taqbidil haikhiba wa qubuliha la yahillu ar-ruju'u fiha. Ya. Ini pembahasan tentang menerima hibah. Rujuk dari hibah. Pembahasan tentang rujuk dari hibah. Ya. Sini kita anda cantumkan ya, kalau antum mau cantumkan, cantumkan saja di situ. Setelah yang kelima masukkan pembahasan tentang hukum rujuk dari riba. Apa hukum rujuk dari hibah? Setelah hibah itu dipegang dan diterima, maka tidak halal dia kembali dalam hibahnya. Ya. Di hadis berdasarkan hadis al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi muttafaqun alaih. Orang yang kembali dalam hibahnya, rujuk dari hibahnya, itu seperti anjing yang muntah kemudian dia kembali memakan muntahnya. Muttafaqun alaih. Ini perumpamaan yang sangat jelek ya bagi orang yang kembali mengambil barang yang dia sudah berikan. Iya. Kemudian beliau bawakan hadis yang lain. Itu tadi hadis pertama dari hadis Ibnu Abbas. Ya. Kemudian hadis berikutnya wafil haditsil akhar. Ini hadis yang kedua ini datang dari beberapa orang sahabat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, la yahillu li rajulin muslimin ay yu'tiya al-atiyata thumma yarji'a fiha illa al-walida fi ma yu'ti li waladihi, rawahu ahli sunan. Tidaklah halal seorang lelaki muslim dia memberi sebuah pemberian kemudian dia rujuk mengambil lagi pemberian itu, kecuali seorang ayah dia rujuk pada apa yang dia beri untuk anaknya. Diriwayatkan oleh ahli sunan. Jelas ya? Sini di hadis yang kedua ini dijelaskan tidak bolehnya rujuk dalam pemberian. Ya. Namun kalau dia boleh rujuk secara mutlak, tidak boleh rujuk dalam pemberian, diperkecualikan darinya satu keadaan. Yaitu kalau orang tua, dia rujuk memberi dari apa? Anaknya. Sebab orang tua diwajibkan berlaku adil. Ya, kalau dia memberi ternyata tidak adil, dia boleh rujuk. Dia boleh apa? Rujuk dari pemberiannya. Baik. Sekarang hibah itu pemberian, itu dua keadaan. Ada hibah yang belum diserahkan. Dia baru berkata saya akan menghibahkan. Ya. Untuk kamu ini dan itu. Dia sebut misalnya. Tapi dia belum serahkan. Maka kalau dia belum serahkan, ini boleh dia rujuk darinya. Boleh dia rujuk darinya. Tapi kalau sudah diserahkan, sudah dipegang oleh orang yang diberi, maka ini tidak halal dia rujuk darinya. Jelas ya? Karena itu Syekh di awal pembahasan, ya, di awal pembahasan ini, beliau menekankan wa ba'da taqbidil hibah. Setelah hibah itu dipegang, wa qabuliha, dan setelah diterima. Sudah dipegang dan sudah diterima. Ya, jelas ya? Adapun kalau belum dipegang, belum diterima, boleh saja rujuk. Iya. Kemudian beliau menjelaskan di sini tentang penerimaan hadiah. Kata beliau, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha." Ya, ini hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberi hadiah dan membalas hadiah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak tercela seseorang itu menerima hadiah. Hadiah yang diberikan kepadanya itu bukan hal yang tercela dia terima. Jelas ya? bukan hal yang tercela, dia terima. Tapi ini dilihat posisi orang yang diberi itu siapa. Jelasnya, secara umum hadiah tidak ditolak dan Nabi menerima hadiah. Tapi dilihat posisi dia memberi hadiah di mana. Jelas ya? Kalau dia datang ke pengadilan misalnya, hakimnya dia kasih hadiah, ya, makanya tidak boleh si hakim mengambilnya. Jelas ya? Ini posisinya tidak tepat. Ya. Nabi di posisi beliau sebagai Rasul, dikasih hadiah, maka beliau menerimanya. Tapi di posisi beliau sebagai qadhi, maka beliau tidak apa? Menerima hadiah. Jelas ya? Dan ini yang kita saksikan ya pada guru-guru kita, ulama besar kita di masa ini, seperti itu. Jelas? Ya namanya manusia, kadang ada yang senang memberi hadiah, ada yang ditolak hadiahnya dia sedih. Ya. Jelas ya? Merasa tidak dihargai. Ya. Sampai kadang terlihat subhanallah sebagian orang-orang Arab dari pedalaman datang. Ya, dia datang kepada syekh hanya menyerahkan apa? Menyerahkan bunga-bunga harum saja. Ya. Tapi diterima juga oleh syekhnya. Ya. Maka parhan Arabinya. Ya, dia gembira keluar. Ya. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya dia di posisi ya sebagai orang yang punya kedudukan di situ, atau dia ditanya khusus dalam pertanyaan yang terkait dengan pengadilan, maka tidak diterima hadiah di situ. Ya, dan saya pernah melihat sekali Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala ada yang memberi hadiah kepada beliau dan beliau marah. Ya. Dan beliau berkata, La taftahu hadal bab alaina. Ya, jangan kalian buka pintu yang seperti ini untuk kami. Ya, maksudnya hal yang seperti ini enggak pantas pada kedudukan beliau, ya, sebagai seorang mufti yang banyak diambil pertimbangan terkait dengan beberapa hal di mahkamah yang orang-orang dari mahkamah merujuk ke beliau dalam perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi ini yang terkait dengan masalah hadiah ya. Secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, wayuqibu 'alaiha dan memberikan balasan terhadapnya. Beliau membalas hadiah, ya. Dan ini dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian kata beliau, walil abi ayyatamallaka min mali waladihi ma syaa, ma lam yadhurruhu aw yu'tihi liwaladin akhar. Ya. Aw yakunu bi maradi mauti ahadihima li hadithi anta wa maluka li abik. Nah. Jadi Syekh Masya Allah memberikan rincian. Dan rincian ini jarang diketemukan di tempat-tempat lain. Jadi beliau membuka pembahasan yang keberapa? Yang ketujuh, ketentuan seputar kepemilikan harta anak oleh ayah. Jadi hadis yang beliau bawakan, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini adalah nas bahwa harta anak itu adalah apa? Milik ayahnya. Ayahnya bisa mengambil dari harta anaknya, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi disyaratkan tiga syarat oleh Syekh. Syarat yang pertama, tidak membahayakan anak. Ya, kalau diambil tapi membahayakan anak, ini tidak boleh. Jelas ya? Syarat yang kedua, ya, dia tidak boleh mengambilnya untuk diberikan kepada anaknya yang lain. Ya. Jelas ya? Sebab ini yang menimbulkan apa? Ya, pertikaian, percekcokan antara orang-orang yang bersaudara. Kemudian yang ketiga, au yakunu bi maradi mauti ahadihima, dan tidak boleh ya ayah mengambil dari harta anak ya disakit kematian salah satu dari keduanya. Ya, maksudnya ayah sudah hampir meninggal, diambil harta anaknya, ya, atau anak ketika akan meninggal diambil hartanya diambil oleh ayahnya. Ayah ketika akan meninggal diambil harta anaknya, atau anak ketika akan meninggal ayahnya mengambil hartanya. Kenapa tidak boleh? Sebab ini terkait dengan warisan. Ya. Ayah ketika mengambil harta anak, kan harta anak ini akan masuk ke mana? Warisan. Ya, si anak ketika diambil hartanya begitu dia sakit, maka harta warisannya akan berkurang dan ini akan membahayakan siapa? Ahli warisnya. Jelas ya? Maka ini tiga ketentuan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi secara umum, ya, harta anak itu bagi ayahnya, milik ayahnya, Dia boleh mengambil apa saja yang dia kehendaki dengan tiga ketentuan ini. Sepanjang tidak membahayakannya, sepanjang tidak diberikan kepada anaknya yang lain, dan sepanjang itu bukan di apa namanya sakit yang mengkhawatirkan, dikhawatirkan dia meninggal di situ. Iya. Jadi kalau misalnya si ayahnya meminjam hutang, ya berhutang kepada anaknya, ya. Dia datang kepada anaknya si A. Ya, beri saya pinjaman 10 juta, diberi oleh si anaknya. Ya. Maka anak ini tidak boleh menagih ayahnya. Mana hutangnya? Ya, jelas ya. Walaupun dia datang dengan bahasa apa namanya? Meminjam, tapi dia tidak boleh datang menagih ayahnya. Dia anggap itu sebagai apa? Sebagai pemberian. Baik. Selesai di sini pembahasan-pembahasan seputar masalah hibah dan atiyah secara khusus. Di pembahasan akhir ini, Syekh banyak mengangkat pembahasan seputar apa? Seputar wasiat. Ya, kata beliau rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah," muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', yaitu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyatakan tidak ada hak seorang muslim ya padanya sesuatu apapun yang ingin dia wasiatkan ya, maka janganlah dia tidur dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Sudah tertulis di sisinya. Ini hadits muttafaqun alaih. Nah, hadits ini menjelaskan bahwa dari wasiat itu ada wasiat yang wajib dan ada wasiat yang disunnahkan. Dan ada wasiat yang tidak diperbolehkan. Dan sebagian wasiat yang tidak diperbolehkan ini sudah kita bahas. Wasiat yang wajib ini, kalau manusia punya hak terhadapnya, dan hak-hak ini tidak tercatat atau belum diketahui. Jelas ya? Misalnya dia ada berhutang kepada si A. Ya. Si B juga punya harta, dititip kepadanya. Ya. Maka dia harus tulis semua ini. Ini wajib hukumnya, dia tulis. Jelas ya? Wajib dia menulisnya. Jangan lewat dua malam, ya kecuali dia sudah tertulis di sisinya. Ini wasiat yang wajib ditulis. Ya, dia berwasiat bahwa ini adalah harta si fulan, dia punya tanggungan kepada si fulan, begini dan begini. Dia terangkan. Kemudian yang kedua, dari wasiat, ada wasiat yang sifatnya sunnah. Ini bagi siapa yang punya banyak harta, dan ahli warisnya tidak banyak. Ahli warisnya sedikit. Ya. Atau ahli warisnya sudah mampu. Dan dia punya banyak harta. Maka yang seperti ini disunnahkan dia berwasiat. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Intarka khairan alwasiyatu lilwalidain wal aqrabina bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Jelas ya? Telah ditetapkan atas kalian. Apabila salah seorang dari kalian dihadiri oleh kematian. In taraka khairan. Dan dia meninggalkan khairan. Khairan di sini apa? Harta yang sangat banyak. Ya. Dia tinggalkan harta. Maka ditetapkan untuknya dia berwasiat. Kepada kedua orang tuanya. Karib kerabatnya. Bil ma'ruf. Ya. Hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tapi tentu namanya wasiat. Wasiat paling banyaknya berapa? Sepertiga. Jelas ya? Sepertiga. Ya. Karena memang kemaslahatan ahli waris itu lebih didahulukan. Walaupun dia kaya tetap. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Ya. Jelas ya? Kemudian kata beliau. Wafil hadithi inna allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Fala wasiyata liwaris. Rawahu ahli sunan. Wafi lafdin illa ayasha alwaratha. Nah. Ini hadis apa disepakati oleh para ulama diterimanya maknanya. Iya. Baik. Di dalam hadis ini dikatakan innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak haknya masing-masing. Maka tidak ada wasiat bagi pewaris. Ya, kalau dia ahli waris, tidak boleh diberi wasiat khusus untuknya. Jelas ya? Ini hadis adalah sahih, disepakati oleh para ulama, kandungan yang terkandung di dalamnya. Di dalam sebuah riwayat, ya, dan ini riwayatnya mungkar ya, dari sisi periwayatan. Lemah. Dari sisi periwayatan. Wa fi lafdin illa yasha'al warasah. Kecuali kalau ahli warisnya menghendaki. Walaupun dia lemah, tapi maknanya benar. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya. Dan ditunjukkan oleh apa namanya? Kias. Ya. Sebab kalau ahli waris setuju, ya, itu artinya mereka menggugurkan haknya. Dan ini tidak ada masalah. Tidak ada yang melarang. Jelas ya? Baik. Karena itu saya perlu ingatkan, dan ini kadang apa terjadi, ya, ya sebagian orang kalau dia pandang haditsnya lemah, langsung dia cap semua hukum yang dibangun di atas hadits lemah ini adalah lemah juga, ya, jelas ya, dan ini adalah kaidah yang keliru, ya, jelas ya, sangat keliru sekali kaidah yang seperti ini, ya, ini akibat kejahilan. Dan tidak talaqqi, tidak mengambil ilmu dari guru. Ya. Dia baru belajar sedikit misalnya ilmu hadits. Oh ini haditsnya dhaif. Kalau begitu, siapa yang beramal dengan hadits ini, berarti dia melakukan bid'ah. Ya. Dia melakukan bid'ah. Jelas ya? Di antara buku yang sangat mengerikan yang pernah saya baca. Ya. Ada seorang yang menulis buku risalah tentang bid'ah-bid'ah. Ya. Jelas ya? Judulnya risalah tentang bid'ah-bid'ah. Saya baca buku ini, wah habis kita ini. Semuanya kita ahlul bid'ah nanti. Ya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, di buku ini dia tersebutkan hadis tentang doa. Di antaranya ya, saya ingat sekarang ya. Walaupun banyak sekali waktu ini saya baca catatan. Ya, dan saya pernah baca dengan sebagian apa namanya ustaz sambil ketuk mulut. Wah ini kita habis di bid'ahin kita ini. Ya. Ada hadis tentang istikharah bagi orang yang ingin apa? Menikah. Ya. Hadis istikharah bagi orang yang ingin menikah. Dia kasih kesimpulan bahwa hadisnya ini dhaif. Karena itu salat istikharah untuk orang yang akan menikah itu adalah bid'ah. Ya. Jelas. Perhatikan pemahaman orang ini. Ya. Dia melemahkan satu hadis. Padahal istikharah itu telah syah dari riwayat yang lain. Nabi mengajarkan istikharah pada segala sesuatu, termasuk pada nikah. Memang hadisnya lemah, tapi dia ada dalilnya di tempat yang lain. Saya perhatikan ya, bentuk lancangnya. Ya. Sama misalnya kalau dia dapat riwayat kayak begini, oh ini riwayatnya dhaif. Kalau begitu, ya, diizinkan oleh ahli waris atau tidak diizinkan, tidak boleh. Ya. Dan ini keliru ya, mengambil pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Karena itulah sekali lagi ikhwani fillah, ya, ini nasihat untuk diri saya dan seluruh ikhwah agar supaya seorang di dalam belajar itu dia serius untuk mengambil dari guru, ya, supaya pemahamannya benar, ya, jelas ya. Dan dia membaca buku itu bukan cuma baca satu buku saja dalam satu bidang, banyak buku yang dia baca di bidang itu, di satu bidang, agar supaya kalau dia salah memahami di buku yang pertama maka mungkin akan lurus pemahamannya di buku yang kedua. Jelas ya? Baik. Jadi saya simpulkan di sini dari kandungan hadis, tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali kalau ahli waris yang lainnya menyetujuinya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yam bagi ya. Liman laysa indahu syai'un yahsulu fihi igna'u warasatihi alla yusi bal yad'u at-tarika kullaha liwarasatihi. Ya. Ini etika ya. Sepantasnya bagi seseorang yang tidak menemukan di sisinya sesuatu yang bisa mencukupi ahli warisnya, sepantasnya jangan dia berwasiat. Sepantasnya apa? Jangan dia berwasiat. Bal yad'u tarika kullaha li warasatihi, bahkan hendaknya dia tinggalkan ya harta warisan itu, tarika, harta warisannya dia tinggalkan seluruhnya untuk ahli warisnya. Jelas ya? Jadi kalau dia tahu ahli warisnya sendiri perlu, maka yang pantas baginya jangan diberwasiat. Jelas ya? Bahkan kalau dia masuk dalam bentuk membahayakan ahli warisnya, maka haram hukumnya diberwasiat di situ. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau katakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka intadar warasataka aghniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas, muttafaqun alaih. Kata beliau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau kalau kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka itu kecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, menadahkan tangannya kepada manusia. Jelas ya? Hadits ini muttafaqun alaih. Ini dan hadits ini dikisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meninggal hanya meninggalkan ya, seorang anak perempuannya saja. Maka beliau ingin berwasiat. Maka tadinya dia ingin berwasiat dengan 1/2 hartanya atau dengan hartanya seluruhnya. Ya, kemudian Nabi melarangnya. Ya, dia ingin dengan 1/2 hartanya, Nabi melarangnya. Akhirnya dia berkata 1/3 ya Rasulullah. Nabi berkata, "As-sulus was-sulusu katsir." 1/3 dan masalah, tapi itu pun sangat banyak sudah, 1/3. Ya. Dan dari ucapan as-sulus was-sulusu katsir ini diambil fikih oleh para sahabat setelahnya. Karena itu Abu Bakar tatkala beliau merasa punya kelapangan dan ahli warisnya sudah cukup, beliau hanya berwasiat 1/5 saja. Tidak 1/3. Hanya apa? 1/5, sebab Nabi telah menganggap banyak 1/3, maka beliau mencari angka yang lebih sedikit daripada 1/3. Dan Umar berwasiat dengan 1/4. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau menutup pembahasan wal khairu matlubun fi jami'il anwal, dan kebaikan itu adalah hal yang dituntut pada seluruh harta. Kebaikan adalah hal yang dituntut pada seluruh harta. Selesai di sini tentang wasiat bagi ahli waris dan beberapa etika seputar wasiat. Ya, dan sebenarnya pembahasan wasiat ini pembahasan yang luas ya. Banyak sekali pembahasan di dalam pembahasan wasiat. Ya, tapi kita tidak bisa membuka seluruh pembahasannya di sini. Ya, dan ini dasar-dasar ya, buku-buku seperti ini adalah dasar pijakan ya bagi seorang untuk menguatkan pemahaman fikihnya. Ya, kalaupun misalnya kita buka terlalu banyak pembahasan, ya, insyaallah yang melekatnya juga akan sedikit. Ya, jadi lebih bagus sedikit melekat daripada banyak, ya, melekatnya juga sedikit, kan begitu? Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada seluruhnya, dan insyaallah Taala kita akan lanjutkan pembahasan di sesi berikutnya. Akan kita masuk di dalam pembahasan masalah warisan. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.